ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ولكم لهذه رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يصح حديث عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما أوقعه إلى سبع الأراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، أو كما قال. هذا صحيح، متفق عليه. الذي فتح الروح بن الزبير رضي الله عنه، كتبه seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu, telah didakwa oleh satu perempuan nama dia Arwa bintu Aus. Didakwa, kata dia, telah mengambil tanah Arwa ini secara rebadi. Tuan-tuan, Sa'id bin Zaid ini salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok di dalam hadis Abdurrahman bin Auf, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata: Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زبير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. نبي فوتكول، نبي kata سيدنا أبو بكر الصديق tentulah syurga، عمر الخطاب tentulah syurga، عثمان بن عفان tentulah syurga، علي بن أبي طالب tentulah syurga، طلحة بن عبيد الله tentulah syurga، الزبير تنتولى الشرقة، عبد الرحمن بن عوف yang riwayat hadis ni. Dia pun sebut nama dia, kata Nabi sebut nama dia, dia juga di syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata tentulah syurga. Sa'id bin Zaid ni, hak kita baca ni, dia juga di syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia juga di syurga. Ini 10 orang. Kalau kita cerita pasal mereka sahaja, malam ni tak baca kita. Satu-satu orang, satu cerita cukup panjang. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, melalui dia sahaja berapa orang sahabat besar masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, dia orang pertama masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan dia pula berapa orang masuk Islam. Di antara nama-nama besar yang masuk Islam depan Sayyidina Abu Bakar ialah Talha bin Ubaidillah. Dia masuk Islam depan Sayyidina Abu Bakar. Uthman bin Affan masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdul Rahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua pun ada dalam senarai 10 tadi. Dia juga masuk Islam depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam juga masuk Islam di depan Abu Bakar As-Siddiq. Melalui dia sahaja orang ramai sahabat besar masuk Islam. Bab dia tak usah cerita, banyak cerita hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Talha bin Ubaidillah, dia ni sampai digelar Talha Al-Jud. Talha bin Ubaidillah ni digelar dia Talha Al-Jud, juga dikenali dia dengan nama Talha Al-Khair. Macam apa orang panggil dia Talha Al-Jud? Jud ni makna dia general, pemurah. Talha Al-Jud maksud dia suka memberi, dia suka nak derma, dia suka nak sedekah, dia suka nak tolong orang, dia suka nak bagi ke orang, dia tak minta daripada orang. Maka dipanggil Talha ini, Talha bin Ubaidillah ni dipanggil dia Talha Al-Jud, maksud Islam depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan tengok siapa dia. Zubair bin Awam, siapa dia ni? Dia anak penakan, anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Zubair bin Awam anak penakan kepada Khadijah, isteri Nabi, hak Nabi cukup sayang, yang sampai mati Khadijah ni Nabi ingat lagi. Sehingga Khadijah dah mati lama dah pun, Nabi bila mai hari raya korban, Nabi buat korban, Nabi sembelih binatang, Nabi pesan tiap-tiap hak ni dibagi dekat adik-beradik Khadijah. Kenangan Nabi dengan Khadijah ni tak boleh padam. Kalau ada siapa pergi cakap tak elok macam Khadijah, Nabi maklum. Anak penakan Khadijah ni Zubair bin Awam, dia telah seorang jamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Zaid yang kita baca hadis dia ni. Sa'id bin Zaid ni siapa tuan? Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia menikah dengan Fatimah, adik Sayyidina Umar. Tentu ingat balik cerita Sayyidina Umar, dia punya turning point nak masuk Islam. Macam mana? Di rumah Sa'id bin Zaid. Dia pergi ke rumah Sa'id bin Zaid, rumah adik dia Fatimah. Macam orang beritahu, kata adik dia masuk Islam. Bila dia sampai, adik dia tengah baca surah Fathah. Rumah siapa? Rumah adik Sayyidina Umar yang bernama Fatimah, yang suami dia bernama Sa'id bin Zaid. Dia adalah adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia, hadis yang kita baca pada hari ini, dia satu orang yang menjadi adik ipar Sayyidina Umar dan salah seorang daripada 10 orang yang jamin syurga atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai satu perempuan nama dia Arwah. Dia pergi mengadu kepada khalifah pada zaman tu yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Arwah pergi jumpa khalifah Marwan, dia pergi mengadu dekat khalifah. Dia kata Sa'id bin Zaid telah merampas tanah dia secara zalim. Tentang orang baik yang Nabi sebut dah, kata jamin syurga ni pun dituduh kata merampas tanah orang. Apabila sampai aduan ni kepada Khalifah Marwan bin Al-Hakam, Khalifah panggil dia. Bila sampai di depan Khalifah, Khalifah tanya dia. Khalifah kata, Sa'id, betulkah kamu ambil tanah orang cara zalim? Betulkah kamu telah mengambil harta orang dengan cara tak betul? Khalifah tanya dia. Tapi kata Sa'id ni, dia kata, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Khalifah, dia kata, tuan, saya dituduh ambil tanah dia, sedangkan saya dah dengar dah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sesuatu tentang hal ambil tanah orang ni. Dia tanya Khalifah balik, tuan, saya nak ambil tanah orang, dia kata, dalam keadaan saya dengar, saya duduk dengar lagi ni pesan Nabi tentang tak boleh ambil tanah orang cara zalim ni. Takkan saya yang duduk teringat, duduk dengar pesan Nabi, saya nak pergi ambil tanah orang? Dia tanya Khalifah balik. Khalifah pula bila dengar macam tu, Khalifah kata dekat dia, "Maza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Khalifah tanya dia, Khalifah kata, "Sa'id, apa yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Sa'id, dia kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Man akhadha shibran min al-ardi zulman, fawwiqahu ila sab'i aradhi.'" Dia kata, aku dengar Nabi kata, dan sampai hari ini aku duk ingat lagi apa yang Nabi kata. Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang secara zalim, tanah orang dia pergi ambil secara salah, dia pergi tipu kan, dia pergi pakat dengan lawyer kan, ataupun dia pergi suap orang pejabat tanah kan, apakah tanah orang dia ambil kat dia secara zalim. Nabi kata, siapa buat kerja macam ni? Kalau dia ambil tanah tu syibran, jengkai aja. Tuzah kata satu ekar, Tuzah kata Tuzah. Dia ambil tanah orang secara salah, sejengkai aja. Nabi kata, akhirat itu Allah benamkan dia masuk di dalam bumi, 7 lapis bumi. Aku dulu ingat apa yang Nabi kata, takkan aku nak pergi ambil tanah perempuan ni? Dia kata, dia defend diri dia di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Begitu Marwan bin Al-Hakam, Khalifah bila dengar kata Sa'id bin Zaid ni, dia kenal Sa'id bin Zaid ni, dia tahu siapa Sa'id bin Zaid ni di sisi Nabi, dia tahu orang tua ni Nabi dah sebut dah nama dia dalam ramai-ramai sahabat ni. Nabi select 10 orang saja yang Nabi sebut kata jamin syurga, al-asharah al-mubashirun bil jannah, 10 orang yang diberi khabar baik syurga terbaik kepada mereka. Takkan Marwan nak percaya dakwaan satu orang yang tak tahu siapa ni? Tapi sebagai khalifah, dia kena dengar dua-dua pihak. Dia panggil Marwan, dia panggil perempuan ni main di depan dia, dan dia tanya dua-dua orang. Bila Marwan cakap macam tu, apabila Sa'id cakap macam tu, Marwan kata, "La as'aluka bayyinatan ba'da hadha." Dia kata, "Sa'id, aku tak akan tanya hang apa dah. Aku tak akan minta bukti apa dah daripada hang selepas ini. Aku kenal hang siapa." Khalifah kata begitu. Faqala Sa'id, Sa'id bin Zaid ni, bila dah benda jadi macam tu, dia kata, dia angkat tangan, dia baca doa. Dia kata, "Allahumma in kanat kadhibah fa'ani basaraha waqtulha fi ardiha." Dia angkat tangan depan khalifah, depan perempuan yang cuba nak fitnah dia ni. Dia angkat tangan, dia kata, "Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, in kanat kadhibah." Kalau perempuan ni bohong, dia kata, kalau perempuan ni berniat jahat, saya nak rosak nama aku. In kanat kadhibah, kalau dia ni cakap bohong, fa'ani basaraha, minta ya Allah bagi buta mata dia sebelum dia mati. Orang macam ni tuan-tuan, dia tak selalu minta tak baik orang, tak selalu. Tapi bila dia rasa tak patut sangat apa yang orang buat ke dia ni, sampai satu tahap dia buat macam tu. Dia tak buat benda pelik-pelik, dia tak buat benda, dia minta dekat Tuhan. Dia minta, ya Allah, kalau sekiranya dia ni jahat, kalau sekiranya dia ni kadhibah, dia bohong, Kalau sekiranya dia ni niat nak bagi rosak nama aku, kalau sekiranya dia ni macam tu orang dia, fa'ni batarha, bagi buta mata dia sebelum dia mati. Waqtulha fi ardiha, minta dia mati di atas tanah yang dia fitnah aku ni. Ni dia tuduh, kata aku ambil tanah dia ni, aku minta dia mati di atas tanah ni. Dia kata, qala, kata Urwah rawi hadis ini, fama matat hatta zahaba basaruha, dan tidaklah mati arwah perempuan ni melainkan setelah buta mata dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan permintaan sahabat yang baik ni. Maka tidak mati dia ni sampai dah tua, sampai apa tak mati, sehinggalah mata jadi buta. Dalam hadis lain kata, dalam hadis Muslim kata, jalan teraba-raba jidar, duk raba dinding bila nak jalan. Dia dah jadi sampai macam tu. Dalam pada duk raba dinding tu, dia kata, asadatni da'watu Sa'id. Dia kata, telah menimpa aku doa Sa'id bin Zaid. Buta duk jalan pegang dinding. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufra famata. Kata hadis ini, dalam duduk berjalan buta teraba-raba tu jatuh dalam satu lubang. Dalam satu hadis lain kata, telaga di rumah dia sendiri, di tanah yang dia nak fitnahkan Sa'id bin Zaid tadi, jatuh dia dalam tu dan mati dia di situ. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati kita dengan benda-benda yang seumpama ini. Jangan jahat mulut kepada orang yang tidak patut kita jahat mulut, kerana kita tak tahu dia siapa. Takkah dia satu orang yang makbul doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana niat jahat kita binasa kita. Dan mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 187. Muka surat 187, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa. Kita sambung ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم bahwa segala mereka yang wafat akan mereka itu oleh malakul maut. Dia dalam bahasa hadis dia tidak sebut malaikat Israel, hadis sebut malakul maut, malaikat maut. Israfil ini tidak ada di dalam Quran, tidak ada dalam hadis, melainkan adalah ulama dulu-dulu yang namakan malaikat ini dengan nama Israfil. Itu yang main nasib yang dulu kan, bila Israfil datang memanggil Israfil, ini tidak ada dalam hadis. Hadis menggunakan perkataan malakul maut sebagai cerita tentang malaikat yang sedia cabut nyawa, malakul maut. Firman Allah, inna allazina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, bahawa segala mereka yang wafat akan mereka itu oleh malakul maut. Hal keadaan zalim mereka itu akan diri mereka itu dengan duduk serta orang kafir dan tinggalkan hijrah. Hadis ayat yang kita baca malam ini nak cerita tentang ada sekumpulan orang yang masuk Islam zaman awal, zaman Nabi di Mekah. Bila mai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat Islam yang ada di Mekah ni, Allah perintahkan kita hijrah ke Madinah. Sebahagian besar ikut perintah Nabi, Nabi hijrah dan mereka pun hijrah. Ada sebahagian daripada sahabat ni tak mau hijrah ikut Nabi, mereka memilih untuk terus tinggal di Mekah. Maka dengan memilih untuk terus tinggal di Mekah, problem ada banyak. Di antara problem dia apa? Mereka tak boleh nak praktis Islam sepenuhnya. Pasal apa? Pasal mereka duduk di dalam negeri yang majoriti kafir. nak semayang tak bebas, nak buat perintah agama tak bebas. Pasal apa? Pasal negeri dikuasai oleh musyrikin Makkah. Maka ibadat dia tak sempurna. Pasal apa? Nak kena sorok-sorok, takut-takut. Bahkan sebahagian daripada mereka sampai kena sembunyikan Islam. Bila jumpa dengan puak-puak kafir Quraisy ni, mereka kata mereka tak Islam. Walhal mereka Islam. Maka adalah lebih baik ikut perintah Allah. Allah suruh hijrah. Hijrah sama dengan Nabi. Pilih Madinah sana, boleh praktis Islam sepenuhnya. Golongan hak bantah tak mahu nak hijrah ni, memilih untuk terus tinggal di Mekah sedangkan mereka tak ada masalah apa. Semata-mata tak mahu ikut Nabi hijrah ni kerana sayang harta benda. Mereka ada menjaga, mereka tak mau tinggal, mereka ada rumah elok, mereka tak mau tinggal, mereka ada kepentingan di Mekah yang mereka tak mau tinggal. Maka mereka pilih untuk terus duduk di Mekah. Maka bila terus duduk di situ, Islam tak boleh nak diamalkan. Semua limited, semua ada hak, tak boleh nak buat. Tiba-tiba mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Ini ayat di nak cerita. Kecuali orang-orang yang mustaba'in, yang tak boleh nak hijrah. Pasal apa? Pasal tua sangat. Maka mereka diberi pengecualian. Mereka tak boleh hijrah. Pasal apa? Budak-budak kecil yang kalau hijrah menjadi satu susah besar kepada mereka, mereka diberi pengecualian. Ataupun perempuan, golongan yang lemah, yang tak cukup kuat untuk nak hijrah, mereka diberi pengecualian. Ataupun orang wuzuk, orang sakit yang tak mahu nak hijrah, pasal apa? Pasal dia boleh nak membawa kepada mudarat yang teruk kalau dia hijrah, mereka diberi pengecualian. Kepada hak sehat, hak elok, hak apa, perintah hijrah mesti dipatuhi. Bila mereka tak hijrah, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Firman Allah, qalu fima kuntum, kata mereka itu, apa satu ada kamu pada pekerjaan agama kamu? Maksudnya apa hal dengan hampa ni yang hampa tak mau hijrah ikut Nabi ni? Apa hal dengan hampa ni? Apa alasan hampa untuk tak mau hijrah ni? Qalu kunna mustadha'ina fil ardi, depa jawab balik bahawa sesungguhnya kami da'if pada dalam bumi Makkah ini, yakni pada mendirikan agama. Orang yang tak hijrah ni memang jadi mustaba'in lah. Duduknya di negeri yang majoriti kata memang mustaba'in lah. Memang tak dapat keistimewaan, agama dia tak diberi peluang untuk nak berkembang. Sebab apa? Memang tabiat orang kafir, orang bukan Islam, dia akan menekan Islam. Tidak di mana. Memang tabiat dia. Orang Islam saja yang lembut dengan orang bukan Islam ni, lembut. Boleh berkira. Tapi macam mana pun tak apa lagi orang Islam ni. Tapi cuba orang Islam duduk di negeri majoriti mereka, mereka tak akan bagi muka, tak akan bagi peluang, tak akan bagi ruang kepada orang Islam untuk nak buat Islam mereka lebih-lebih. Itu tabiat. Dalam negeri mana pun dalam dunia ni, tuan-tuan tengoklah. Orang bukan Islam duduk di Malaysia yang majoriti orang Islam, mereka terpelihara. Tapi orang Islam yang duduk di negeri yang majoriti mereka, tengok apa jadi. Kena semelih ada, kena bunuh ada. Tengah nak pergi masjid, mereka boleh kidnap, bunuh, pergi kambing, tak mana tak tahu. Benda ni lah duduk jadi di Selatan Thai. Benda ni lah duduk jadi di Mindanao. Benda ni lah duduk jadi di serata dunia. Tempat ia orang Islam, minoriti. Maka inilah turun ayat-ayat yang macam ni nak beritahu. Kata kalau ada ruang, ada peluang, ada tempat yang boleh hijrah, yang boleh kita pergi sana dan praktis Islam dengan lebih baik, maka pergi ke tempat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka kata mereka itu, yakni malaikat kata kepada orang-orang ini, bukankah bumi Allah Taala itu luas? Malaikat tanya kepada orang yang bantah tak mau hijrah dengan Nabi ini. Hampa kata hampa duduk sini, hampa jadi mustaba'in. Mustaba'in ni maksudnya golongan baik. Hampa kata hampa duduk di Mekah ni, hampa jadi golongan baik. Tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Kalau dah kata duduk di Mekah susah, hijrahlah ke Madinah. Madinah itu juga bumi apa? Begitu. Fatuhajiru fiha. Maka kamu berhijrahlah, berpindahlah daripadanya. yang ini daripada bumi kafir kepada bumi Islam, dan ini adalah sunat pindah daripada negeri kafir kepada negeri Islam jika dapat mengzahirkan agama di negeri kafir. Tetapi jika tidak dapat, maka dia saya wajib hijrah. Kalau duduk tu masih boleh duduk buat Islam dengan elok, kalau pindah ke tempat yang Islam lebih selamat, itu sunat. Tapi kalau duduk di situ sampai nak semayang pun tak boleh, wajib kena hijrah. Wajib kena hijrah. Dia kira macam tu. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Firman Allah, maka tempat kembali mereka itu ialah neraka Jahannam. Orang yang duduk di bumi itu dihimpit, ditindas, dianiaya dan sebagainya, sedangkan dia ada peluang nak hijrah ke tempat yang dia boleh praktis Islam dengan lebih baik, dia tak mau. Dia pilih untuk nak duduk sama dengan puak kafir, maka dia mati di situ. Dia mati, dia berdosa dan dia ke neraka Jahannam. Perintah hijrah ni perintah wajib. Kalau tidak ada sebab yang menasabah, wajib kena hijrah. Tanpa sebab yang menasabah, dia buat bantah, tak mau hijrah juga, berdosa. Kalau mati dalam keadaan tidak boleh nak mengamalkan Islam, boleh hijrah, tak mau hijrah. Nak duduk dalam keadaan yang tak boleh nak amalkan Islam, mati dia, mati sebagai orang yang berdosa. Maka tempat dia neraka Jahannam. Dan sebuah hadis tentang riwayat daripada Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man jama'al musyrik, siapa yang tidak pilih duduk sama dengan puak kafir, wa sakana ma'ahu, dia duduk tidur bangun hari-hari dengan puak-puak kafir ni, fa innahu mithluh, dia serupa macam kafir tu. Dia serupa macam kafir tu. Terlampau dia berkawan dengan kafir ni. Terlampau dia berkawan. Kalau kita boleh pengaruh dia, tak apa. Kita dipengaruhi oleh dia. Kita daripada duduk semayang elok-elok, kerana pergi berkawan dengan dia, tak semayang. Kita daripada tak kenal arak, kerana pergi berkawan dengan dia, minum arak. Kita daripada hidup bersih, tidak pernah terlibat dengan zina, dengan apa, pergi berkawan dengan dia, pergi berzina. Kita daripada tak pernah main judi, pergi berkawan dengan dia, hari-hari main judi. Kalau dah sampai macam tu, jangan kawan dah. Kalau kawan juga, berdosa. Kalau kawan juga, berdosa. Kalau cerui juga dalam keadaan macam tu, jadi hadis Nabi kata, man jama'al musyrik, barang siapa yang hari-hari duduk tidur bangun duduk bergoy dengan orang kafir, wasakana ma'ahu, dan duduk tidur bangun sama dengan dia, fa innahu mithluh, Nabi kata lama kelamaan dia jadi serupa macam kafir tu juga. Apa benda ni kena jaga tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan tengok orang-orang yang kawan-kawan kita yang jadi macam ni? Ada tuan-tuan, ada duduk sama kerja dengan kita di Kelang. Mula-mula dia start sikit je. Mula-mula start apa? Start pergi makan seafood Cina ni. Mula-mula pergi makan seafood Allah bukan Islam ni. Terang-terang bukan Islam. Ayam tak semelih, tak semelih, tak tahu. Terang-terang dia gemuk pergi makan. Dia kata tak apa, makan seafood saja, benda tu kan gaduh semelih. Betul. Tu belangor dia tu masak belakang tu, dia masak apa lagi dengan belangor tu? Tak apa, dia boleh makan. Lepas lajak 2-3 kali tidur kena seafood tu, dia lajak, dia kena ayam pula. Berkawan dengan orang bukan Islam, minumlah sikit, alah takkan ini sikit pun tak boleh minum. Dia kata try sikit dulu, ini tak ada apa ni, satu gelas tak boleh mabuk ni, macam tu punya kawan. Saya tak apa, try sikit. Terus pening, pergi lagi sekali dia order dulu. Lepas tu melarat. Okey, atok pula bawa pergi mana Taman Pelangi, mana cari perempuan Indonesia pula di sana seorang. Dia marit lah. Punca dia apa? Punca dia. Punca manjan mahal musyrik. Nabi kata, punca tau tu. Kalau tak sebab hang pergi berkawan dengan dia, hang tak jadi lagu ni. Kerana hang pergi berkawan dengan dia, hang tak tahu limit kawan tu. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala kata aku jadikan manusia ni syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan manusia ni syu'ub wa qabail, berpuak-puak berbangsa-bangsa. Allah jadikan manusia kita ni bukan satu bangsa, macam-macam bangsa tu ada. Allah yang buat Melayu, Allah yang buat India, Allah yang buat China, Allah yang buat Portugis, Allah yang buat Belanda, Allah buat orang putih, Allah buat semua. Allah buat ni tujuan dia apa? Lita'arofu. Untuk apa kenal mengenai. Itu tujuan dia. Bukan suruh kita tidur bangun dengan dia. Bukan suruh kita turut dia. Tapi suruh kita berkenalan dengan dia, suruh kita tarik dia. Tak ada jadi dalam masyarakat kita ni tak. Dia pergi berkenai, dia pergi berkawan, dia pergi tidur bangun dengan kau tu. Dia pergi melingkup sama macam kau tu. Dia tak ada dosa pahala. Dia tak ada akhirat bagi dia. Dia kira dia hidup ni mati-mati tutup buku. Kita ni, hidup ni adalah satu ujian kepada kita. Dan ini adalah satu tempat untuk kita cucuk tanam. Hasil dia kita nak petik di akhirat esok ni. Tak sama. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala kata orang hak memilih untuk nak tidur bangun dengan kafir sampai tak reti apa ni, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembali mereka itu ialah neraka jahannam, dan itulah sejahat-jahat tempat kembali kepada mereka itu. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ini pengecualian golongan yang dibenarkan untuk tak hijrah. Melainkan golongan yang dikecualikan hijrah itu ialah segala orang-orang yang da'if daripada laki-laki tua. Da'if, pasir tua ataupun pasir sakit, da'if dia. Ataupun perempuan, perempuan golongan lemah. Dan wildan, yakni kanak-kanak yang tiada kuasa mereka itu nak berpindah. Ini dikecualikan. Sebab tiada nafkah dan tiada kuat untuk berjalan. Dan tiada dapat mereka itu akan jalan kepada hijrah. Ini golongan yang dikecualikan daripada hijrah. Nabi SAW tentang. Nabi hijrah dah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Ada cerita Nabi SAW semasa di Madinah. Masa di Madinah, Nabi sembahyang Isyak. Nabi bangkit daripada rokok yang penghabis sekali, rekaat yang penghabis sekali. Nabi baca kunus di dalam sembahyang Isyak Nabi. Dalam doa Nabi itu, Nabi kata, Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salamah ibn Hisham. اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. نبي بكى dalam doa qunut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi doa dalam kunut dia ketika Nabi sembahyang Isyak di Madinah. Nabi minta Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ini Nabi sebut beberapa nama yang sampai ke pengetahuan Nabi, mereka ni kena tekan teruk, kena tindih teruk semasa mereka tinggal di Mekah ni. Di antaranya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Yang kita baca bulan 8 dulu, kisah Ayyash ni. Bulan 8 dulu. Ayyash ni tuan-tuan, dia hamba kepada Al-Harith. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, dia kena teruah di Mekah ni. Al-Harith, majikan dia ataupun pengurung dia, tuan dia ni musyrik, dia tak Islam. Dia derah Ayyash ni sampai bukan-bukan, dia dengan Abu Jahal berpakat derah Ayyash ni. Kemudiannya Ayyash ni dapat lari dan apa nama, selamat dia daripada pengulu dia, daripada majikan dia yang bernama Al-Harith ini. Pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi mai balik daripada Madinah ke Mekah. Bila Nabi sampai di situ, Ayyash ni dia tak boleh. Dia dendam dia kepada tuan dia, kepada Al-Harith ni, dendam dia untuk membara. Dia nampak Al-Harith tuan dia ni, dia pasang dia dibunuh. Tanpa pengetahuan dia, rupanya Al-Harith itu sudah masuk Islam pada masa itu. Hari ini kita baca bulan 8 dulu. Ayas ini mendapat perhatian Nabi. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Nabi doa, nama dia ni Nabi sebut, Allahumma anji Ayasha bin Abi Rabi'ah. Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah, selamatkanlah Salamah bin Hisham, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Nabi sebut ni nama orang-orang yang memang kena tindak teruk semasa di Mekah. Nabi sebut di dalam doa Nabi ni, Allahumma anji al-mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang Islam yang beriman, yang mereka ini mustada'afin di Mekah. Nabi doa semasa Nabi ada di Madinah, Allahumma ja'alha sinina katinini Yusuf. Nabi minta pula, ya Allah, biarlah Mekah ni tempat hak ramai orang jahat duduk ni, jadikanlah mereka ni kemarau. Sinin ni maksud dia kemarau. Kemarau katini Yusuf, seperti mana kemarau yang kena kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi minta macam tu, dan makbul doa Nabi, Mekah kena kemarau. Kena kemarau. Yang kemudiannya apabila Nabi masuk balik ke Mekah, Nabi minta balik doa kepada Allah, minta Allah stop kemarau tu. Dengan izin Allah, kemarau berhenti dengan tiba-tiba. Benda ni semua direkod di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang zaman tu juga. Kalau kita ditakdirkan Allah hidup pada masa tu, tuan-tuan, dan ditakdirkan pula kita hidup sebagai orang Islam beriman kepada Allah, tuan-tuan, bukan sahaja kita dapat pimpinan Islam direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita boleh tengok ni mukjizat yang Allah bagi ke Nabi ni, kita boleh tengok. Kalau kita hidup zaman tu, kita hidup zaman Nabi tu ada di Madinah ni, Madinah pergi jadi kemarau, tak ada hujan. Nabi baca doa, minta, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Doa tak habis lagi, hujan turun. Dalam hadis kata menitik basah di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup zaman tu, bayangkan iman sebahagian para sahabat ni yang melihat tunai depan mata ni, ni yang kata Nabi utusan Allah ni, macam mana dia, dia doa-doa Allah lagi. Hujan sampai seminggu, kita dah cerita itu, sampai habis bangunan runtuh, bangunan buat pada tanah. Bila hujan telah pokok runtuh bangunan, binatang ternakan mati dan sebagainya. Kutubah Jumaat yang berikutnya, masuk satu bedui tegur Nabi pula. Dia minta pula kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apa ni, dia kata ni, hari tu kemarau, ini dia main hujan, hujan sampai runtuh rumah, sampai datang mati, mintalah supaya Allah sudahlah dengan hujan ni. Nabi pun dengar dia cakap, langsung Nabi doa, minta, ya Allah, hujan tapi hawalina, di sekitar kami, bukan di sini. Tak habis lagi Nabi doa, tiba-tiba awan membentuk satu bulatan. Dia tolak hujan keluar daripada Madinah. Tengah Madinah tak hujan, keliling hujan. Benda jadi diceritakan di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Benda-benda macam tu berlaku depan mata, tunai-tunai. Betapa iman para sahabat yang ada pada masa tu. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat yang kita baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala nak cerita tentang adanya golongan manusia yang tidak mau hijrah sama dengan Nabi, sedangkan mereka hidup tertekan di Mekah. Maka mereka memilih untuk terus hidup tertekan itu, mereka menzalimi diri mereka sini, dan akibat daripada itu mereka di jahannam, mengikut dalam ayat yang kita baca ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika atallahu an ya'fu anhum. Maka mereka itu, yakni golongan yang lemah tadi, wanita, kanak-kanak, orang sakit semua tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaaf dan mengampun bagi mereka itu. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha memaaf lagi Maha mengampun. Firman Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan. Dan bermula mereka yang hijrah pada jalan agama Allah, nescaya dapat ia pada bumi itu tempat berpindah yang banyak. Siapa yang ikut Nabi hijrah, baru dia rasa keluasan hidup dia. Daripada duduk di Mekah ni kena tekan, kena tindas, kena zalim, kena buat aniaya dan sebagainya. bila hijrah sama dengan Nabi, sampai di Madinah, masyarakat Madinah welcome Nabi dan juga rombongan Nabi. Nabi nak sampai tu, pakat keluar tunggu di border Madinah. Tunggu di sana. Itu yang nasyid fala'al badru alaina min saniyatil wadahduh. Itu nasyid yang dinasyidkan ketika Nabi sampai di Madinah. Itu bukan nasyid lah tu. Nasyid zaman Nabi lagi dah. Fala'al badru alaina. Mereka umpamakan Nabi itu sebagai al-badru, sebagai bulan purnama. Telah muncul bulan purnama kepada kami. Begitu sikap hospitality, sikap welcome yang ditunjukkan oleh penduduk Madinah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Inilah yang Allah sebut dalam Quran ini, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katira wa sa'atan, mereka akan mendapati di atas bumi ini satu tempat yang banyak dan satu keluasan ada di sana. Daripada hidup tertekan, tiba-tiba menjadi hidup yang diraihkan. Tentang bayangkan macam mana. Satu orang yang hidup tertekan, tiba-tiba dapat satu kelapangan. Menyawa lega dia. Kita dah lepas dah daripada zaman gelap, zaman susah kita ni. Firman Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, summa yudrikhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar daripada rumah kerana hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, kemudian mendapat ia oleh maut di jalan, Tuhan kata. Allah perintahkan suruh hijrah. Siapa yang dengar perintah Allah dan depa hijrah, tak sampai ke Madinah, hapui mati depa ni. Siapa yang macam tu, maka sesungguhnya telah jatuh wajib pahalanya ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah bagi pahala kepada dia. Siapa kata? Allah sendiri kata dalam ayat ni. Dia jumpa maut tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala daripada Allah ni dah jadi wajib kena bagi dia. Pasal apa? Pasal niat dia patuh perintah Allah. Walau tak sampai ke destinasi dia, Allah bagilah pahala. Dalam hadis tentang, kalau baca dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah. Nabi kata, wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Nabi kata lagi, wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah famata kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Nabi kata begitu. Nabi kata apa? Barang siapa yang keluar daripada rumah dia hajjan, ingat nak pergi haji, famata, sampai airport mati. Misalan kata, niat dah aku nak pergi haji, siap semua dah apa turun daripada rumah sampai mati di airport. Airport sini ke, turun di Jeddah ke, mati ke, atas kapal terbang mati ke, apa ke, tak dan buat haji. Kutiba lahu ajrul hajj. Nabi kata ditulis baginya pahala orang yang buat haji sempurna. Betul apa? Dilihat kepada niat dia. Memang niat dia nak pergi buat haji, tak dan nak komplit haji dia. Nabi SAW kata, kutiba lahu ajrul hajj. Maka ditulis bagi dia pahala haji yang sempurna. Ila yaumil qiyamah. Pahala dibawa pergi sampai akhirat esok ni. Demikian juga Nabi kata, wa man kharaja mu'tamiran. Barang siapa keluar daripada rumah, ingat hati, niat hati nak buat umrah, famata, jadi dia mati dia. Demikian juga, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Ditulis baginya pahala orang yang buat umrah. Pahala tu bawa sampai kiamat esok ni. Demikian juga, wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dengan niat nak pergi perang sabilillah, tiba-tiba famata, mati sebelum perang bermula. Maka ditulis baginya ajrul ghazi. Ditulis baginya pahala orang yang perang. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuan-tuan, ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia begitu. Dia menghargai, dia appreciate orang yang berniat baik. Itu sebab dalam hadis yang popular tentang hijrah ni, hadis riwayat Umar bin Al-Khattab, dia kata apa? Innamal a'mal binniyat. Dia kata sesungguhnya amal kita semua ni binniyat. Dia guna dengan plural, dengan jamak, bergantung kepada niat-niat dia. Tuan-tuan mai malam ni niat apa? Malam ni niat kata mai tak lagi boleh singgah kena kemiang. Jangan. Kemiang tu tak payah niat. Kemiang mengaji ni dulu. Tak lagi dah. Kemiang lah. Kan, tapi jangan ingat kata kemiang nombor 1. Mengaji ni nombor 23. Tak mau. Kita mai nak mengaji. Pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Perintah Allah suruh kita mengaji. Tuan-tuan, kita bersemangat agama macam mana pun, ilmu tak ada ni karut juga. Ilmu tak ada ni karut. Kita pergi buat benda salah ni bukan fikir. Sebab apa? Semangat cantik dah. Ilmu tak ada. Pergi buat benda salah, keputusan kita salah, pendapat kita salah, cara kita pilih salah. Semua ni membawa orang rugi kepada kita. Pasal apa? Pasal kita tidak ada neraca yang nak menimbang cara perbuatan kita ni supaya bertepatan dengan kehendak syarak, dengan kehendak agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia beritahu di sini, dia kata maka hijrah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang keluar daripada rumah kerana hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian mendapat olehnya maut di jalanan, maka sungguh telah jatuh wajib pahala di atas Allah. Kata ulama, demikianlah mereka yang fasad satu kerja taat, kemudian lemah dia daripada menyempurnakannya, maka ada pahala di sisi Allah. Niat kita. Dia memang bertandam azam dan saya ni kok mana pun nak pi juga Mekah nak buat haji. Tak kesampaian. Rezeki tak cukup. Duk pekin simpan. Setahun boleh simpan 500 ya. Setahun boleh simpan 500 ya. Elok dah dapat dah 5,000. 10 tahun punya simpan dapat 5,000. Anak nak pinjam beli kereta. Tengah duduk tak sampai Mekah tu dah. Anak ada 5 orang. Lepas berapa tu nak tolong pinjam. Lepas berapa tu ada mahu 2 pinjam. Kita ni sampai dah lah. Tapi lah. Haji ni tak nanti. Tapi niat hati. Nanti. Niat itu Allah Subhanahu Wa Taala nilai. Kata orang tua ni memang nanti. Dia azam lah nanti. Apa nak buat bila dapat anak akan hidup pinjam duit. Maka dia tak kesampaian dia ni, maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala bagi dia. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengampuni lagi amat kasih dan sayang. Kemudian dia masuk hukum sembahyang qatar. Sembahyang qatar, jamak qatar. Qatar maksudnya pendek. Pendek. Jadi maksudnya sembahyang 4 jadi 2. Dia ada perbahasan panjang tentang benda ini. Kalau kita bincang pasal perbahasan ini, habis malam. Sebahagian ulama kata sembahyang musafir ini, yang Zuhur 4, Asar 4, Isya 4 ni potong bagi jadi 2 tu, itu qasar. Sebahagian ulama kata begitu. Sebahagian ulama lagi dia kata tak. Dia kata siapa yang musafir wajib ke atas dia kena sembahyang 2 kali. Bukan kata sembahyang 4 bagi jadi 2 dah. Dia kata, sebahagian ulama kata. Sebahagian ulama kata orang yang musafir sembahyang zuhurnya 2, sembahyang asarnya 2, sembahyang isyaknya 2. Bukannya 4 jadi 2. Dia kata memang 2. Maka yang kata qasar ini bagi sebahagian ulama, yang kata qasar ini ialah sembahyang ketika syiddatul khauf, ketika dalam perang. Ketika dalam peperangan sembahyang jadi 1 rakaat saja. Satu pendapat saja. Sembahyang jadi 1 rakaat saja. Nabi jadi imam, orang sembahyang di belakang dia bahagi 2. Tentera yang sembahyang di belakang Nabi dalam perang ni bahagi 2. Setengah sembahyang ikut Nabi, setengah kawan. Ada takut musuh serang masa tengah sembahyang ke apa ke semua. Setengah berkawan. Nabi sembahyang, Nabi rokok, Nabi iktidal, Nabi sujud, Nabi duduk antara 2 sujud, Nabi sujud, Nabi nak bangkit, yang berikutnya, Nabi bangkit kepada rakaat yang kedua, geng hak pertama sudah habis, keluar dah. Geng hak tadi berkawan masuk main, rakaat yang kedua Nabi, rakaat yang pertama dia. Tak lagi Nabi habis 2 rakaat, Nabi bagi salam, mereka pun habis bagi salam. Bagi imam 2 rakaat, salat khauf, bagi makmum 1 rakaat saja. Maka dua jadi satu tu, Nabi buat dua, mereka buat satu, itu kasar. Kata sebahagian ulama macam tu. Tapi pendapat yang masyhur di kalangan kita semua, apa dia? Sembahyang musafir itu daripada empat jadi dua, itulah kasar. Nah, cuma saja kita bagi tahu, kata ada lagi satu pendapat tentang bab kasar ini. Nah, baik, itu kita baca hukum sembahyang kasar. Dia kata, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Dan apabila kamu musafir pada bumi, maka tiada dimaaf atas kamu bahawa kamu kembali sembahyang yang empat rakaat kepada dua rakaat. Ini ayat. Kalau sekiranya kamu ni musafir, maka tak jadi salah kepada kamu, kamu kasarkan sembahyang kamu. Quran kata begitu. Dalam hadis dia kata apa? Dia kata musafir kasar. Kerana apa? Kerana kasar itu anugerah Allah kepada orang musafir. Anugerah Allah. Kalau kita fikir otak kita, kita fikir otak kita, kita kata ni aku pun bukan kalut. Lagi pula lah highway nak pergi Kuala Lumpur dengan RNR punya bagus, cantik-cantik, surau pun elok. Lepas apa nak buat dua, buat lah empat, pahala lebih. Ajak otak tak terdik ni. Dia fikir begitu. Kan? Dan dia kata betul lah, zaman Nabi dulu susah. Dia kata musafir pada pasian, RNR pun tak ada. Pakai turun unta, tentulah semayang. Patutlah kalau mereka nak khabar empat buat dua. Kita hari ini, dia kata hujung lah. Kita hari ini Allah Ta'ala bagi hidup negeri makmur macam ni. RNR tengok berapa punya cantik, karpet ni dia yang ada dalam surau. Tak kalah nak buat dua. Buatlah, buat semayang jamak, tapi empat-empat, dia kata. Zohor empat, asal empat. Dia kata baru pahala lebih sikit. Otak dia. Dia kira lebih tu. Dia kira empat, pahala lebih. Itu pendapat yang salah. Pendapat yang betul yang apa dia? Buat dua-dua itu pahala lebih daripada buat empat-empat. Pasal apa? Pasal dua-dua ni, buat kasar ini, ini anugerah Allah bagi. Satu. Yang kedua, buat zohor dua, asar dua. Itu sunnah Nabi. Lagi satu pahala dapat. Buat apa? Kerana dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Itu yang pahala lebih. Jangan-jangan kira cara salah kita tadi tu. Ikut cara Nabi SAW. Sebab Nabi tiap-tiap kali musafir, Nabi SAW akan buat sembahyang jamak dan qasar. Hatta Nabi buat hadis pun, Nabi jamak dan qasar. Ada waktu Nabi jamak sahaja, ada waktu Nabi jamak dan qasar. Ikut macam mana Nabi buat tu, maka itu ikut sunnah. Pahala ekstra nanti dapat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut bahawa fitnah akan kamu oleh segala orang kafir, iaitu musafir perjalanan 48 mil ataupun dua marhalah. Ini kiraan. Dan kalau kita hari ini berapa kilometer? 96 ataupun 98, semua orang kira kilometer. Bila melepasi jarak itu, kita sudah entitled untuk buat jamak dan qasar. Dia kata, innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Bahawasanya segala kafir itu adalah mereka itu bagi kamu seru yang nyata dan sembahyang syiddatul khawf. Dia kata, ini pula dia main bahawa sembahyang dalam perang. Syiddatul khawf, syiddah ini maksudnya bersangatan, ekstrim, syiddah. Itu kalau pun nama anak kita syiddah, kalau rasilah lain pun nama syiddah. Mana dia anak kita ni nama dia ekstrim. Ekstrim syiddah binti Ismail, misalnya ekstrim binti Ismail. Syiddah tu maksudnya apa nak kata ekstrim. Kalau jadi cikgu ataupun jadi pensyarah, mereka kata pensyarah ni dia syadid. Syadid tu dia berkata syiddah. Syadid maknanya apa? Maknanya pensyarah, cikgu jenis pendeku markah. Ini syadid. Syadid. Kalau dia mengajar bahasa Malaysia, koma tak ada pun salah. Ini syadid. Syadid. Kan? Jadi kalau jadi guru disiplin, budak ni rambut kena sikit di atas telinga ni. Dia ketam sampai botak sebelah. Syadid. syadid. Yang ni dia panggil apa? Ekstrim. Ataupun apa? Melampau. Melampau Allah sikit. Ambul ujung ni kena sikit. Bukan dia potong hak kena pula. Dia tetap bagi rendah pula. Ini guru disiplin yang ekstrim. Yang syadid. Benda-benda yang ada telah ansur. Budi bicara. Jangan tidur syadid macam tu. Markah lebih kurang. Bagi semangat ke budak-budak. Ha, budak-budak ni apa sikit ni. Okey lah. Tapi lain kali dia nak buat salam dia. Tak apalah saya pergi ke kamu dua mereka. Ini tak syadid. Ini tak syadid. Koma pun tolak sampai lima mereka. Oh, tak apa ni. Koma punya batas. Tolak lima mereka itu syadid. Syadid. Ha? Jadi syiddatul khawf. Khawf maksudnya takut. Syiddatul khawf maksudnya bersangatan takut. Maksudnya dalam medan perang. Suasana dalam keadaan medan perang ni memang takut tuan-tuan. Boleh jadi apa-apa bila-bila masa tak tahu apa nak jadi. Tak tengah lena orang main attack kita, dapat ambush kita, mati satu pasukan. Dalam keadaan macam tu pun Islam mewajibkan sembahyang. Tuan-tuan bayangkan. Apatah lagi dalam keadaan relax kita ni tak sembahyang salah. Ni dalam keadaan lu ni tak sembahyang salah. Boleh buat relax sembahyang ni, boleh buat relax. Salah besar. Dalam perang ni, dalam suasana berkecamuk ni, dalam keadaan meletup bumbang-bumbang sana sini ni, semayang kena jalan. Bahkan Nabi SAW semayang berjemaah. Oh, ini yang takut ni. Nabi SAW dalam perang tu semayang berjemaah. Dia main ayat nak cerita tentang benda ni. Firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah. Dan apabila ada engkau wahai Muhammad pada mereka itu, maka engkau diri bagi mereka itu akan sembahyang pada dalam peperangan. Contoh, Allah kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad kamu ada dengan sahabat-sahabat kamu, dengan orang Islam yang ikut kamu, kamu ada sama dengan mereka, walaupun tengah perang, imam akan sembahyang kepada mereka. Itu yang kata Islam. Kata Islam ni zaman Nabi SAW, persediaan dari segi military, persediaan dari segi benda-benda fizikal, Nabi jaga. Al-Quran kata, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya ayat ni. Dan siap sedialah kamu, mastata'tum sedaya upaya kamu, min quwwah daripada kekuatan. Allah suruh orang Islam ni siap sedia dari segi fizikalnya, dari segi kekuatan ni kena siap dia. Ribatil khair, tentera berkuda kena ada. Kalau dulu, kalau hari ni apa juga lah, apa juga kapal selam ke jet ke, jaga enjin yang hilang tu yang kena jaga. Tak ada tiket satu enjin tak ada kan, tak tahu bagaimana kan, jaga. Tapi Allah suruh bagi ada kapal sedar, bagi ada kapal tabang jet, bagi ada tanker kereta kebaik, bagi ada senjata yang sophisticated, semua Islam suruh. Pasti apa? Turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum, supaya musuh Allah dan musuh hampa semua rasa jemut, rasa takut dengan Islam ni. Macam mana Iran tuan-tuan? Oh takut ke dah? Orang takut ke dah? Kalau kita Ahmadinejad ni pun jentik dia betul dah. Dia adalah kecil. Tapi bercakap di bangsa-bangsa bersatu pula, dia bercakap dia kata dekat Amerika depan-depan ni. Sampai bangkit keluar buat tu. Tak boleh tahan dengar dia kata tu, bangkit keluar. Dia tak peduli. Fizikal dia kecil je. Tapi kecil dia tu orang nampak negeri dia. Orang nampak negeri dia. Dia ada dengan logi nuklear. Amerika bagi amaran dekat dia, suruh tutup ke jenis dia, tak tutup. Tak tutup tak apa. Gambar dia ambil, gambar orang yang buat kerja hari-hari dia hantar pergi, bagi semua orang tengok. Kami tak tutup, bahkan kami terus buat kerja. Tak apa ni, orang nak buat je. Walaupun macam-macam orang kata Amerika saja tak mau buat, dia nak buat. Tak tahu lah apa pun, pokok pangkalnya apa, orang tak berani nak buat je. Pasal apa? Turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum. Musuh takut dekat dia. Musuh turun dekat dia. Pasal dia turun apa yang Allah suruh. Tapi dia sebalik daripada tu. Apa dia? Islam dan tentera Islam mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita sedia benda-benda ni. Tapi kalau kita cuba nak sedia, tapi kita tak mampu sampai ke tahap tu, Allah masih lagi ada satu pakej bantuan kepada orang Islam ni. Apa dia? Bantuan dengan tentera Allah Subhanahu wa taala. Dia hantar jundullah, dia hantar tentera dia daripada malaikat Allah al-muqarrabun. Seperti mana yang Allah pernah hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih Islam dia tahu ni. Islam dia punya lebih tahu ni. Dia ada Allah yang boleh membantu dia kalau sekiranya ikhlasnya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang kita baca ni. Firman Allah. Faltaqum qa'ifatun minhum ma'ak. Maka hendaklah berdiri satu kumpulan daripada mereka itu serta engkau di dalam sembahyang. Ini cerita sembahyang khauf. Sembahyang dalam keadaan takut medan perang. Nabi sembahyang, ada satu kumpulan sembahyang belakang Nabi. Dan takhir satu kumpulan yang lain dan berhadapan dengan seteru. Tentera Islam bagi dua, setengah main sembahyang dengan Nabi satu rakaat, setengah jaga. Begitu. Wa ya'khudhu aslihatahum. Bahkan hendaklah memegang mereka itu akan senjata-senjata mereka itu sambil salat. Sambil duduk sembahyang tu pegang senjata. Disuruh oleh Allah dalam Quran. Sambil duduk sembahyang tu, apa senjata yang ada? Pegang. Kalau dulu anak panah ke, pedang ke, tombak ke, apa ke, kalau hari ini senapang ke, apakah, pegang. Walaupun sembahyang, disuruh jangan lepas senjata ni. Fa'idha sajadu, falyakunu min waraikum. Maka apabila sujud mereka itu, yakni geng yang pertama sembahyang tadi dah sampai sujud dah. Maka hendaklah ada satu kumpulan yang lain daripada belakang mereka itu memelihara sehingga selesai sembahyang. Tunggu sampai sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Lepas itu habis. Habis, grup yang pertama sembahyang. Wal ta'ti ta'ifatul ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Dan hendaklah datang kumpulan nak lagi satu yang belum sembahyang tadi ni. Maka hendaklah sembahyang mereka itu serta engkau. Geng Amola dah habis dengan satu rekaat dengan Nabi. Bangkit ni. Kumpulan nak tadi berkawan. Mereka pula main masuk. Untuk nak sembahyang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh. Kan tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya? Imam Masjidil Haram sembahyang tu ada polis 5-6 orang tak sembahyang. Bukan dia tak sembahyang. Tak lagi dia sembahyang. Ini dulu kata dia tak sembahyang pula. Dia pun tak sembahyang. Tak lagi dia pun sembahyang. Pasal apa tuan-tuan? Keselamatan. Dan lah ratus ribu ada-ada dalam Masjidil Haram tu tak tahu masing-masing niat apa. Biasa tak biasa tuan-tuan tumpah darah dalam Masjidil Haram? Biasa. Daripada zaman dulu, daripada zaman Nabi dulu, sampai dah Nabi wafat, zaman sahabat, sampailah kepada hak itu ni, cubaan apa golongan yang mengaku jadi Mahdi, apa tu, main sampai bunuh-bunuh mati dalam Masjidil Haram. Jadi atas faktor keselamatan, maka polis 5-6 orang jaga ke imam ni. Contoh kalau tengok Syekh Sudais ni, Syekh Sudais ni dia badan, dia tak tinggi tengah, wadah bulat, gemuk, rendah. Dia main, dia turun daripada kereta dia tu. Dia turun-turun saja. Escort 6 orang bawa dia. 6 orang bawa dia. Kalau tak ada 6 orang polis ni, dia dulu salam tu habis waktu. Tak dah nak main jadi imam ni. Kaki anak salam ni ramai. Ramai dia kata, aku bayar 6,000 lebih ni main umrah ni. Kalau aku tak di salam tu, imam saja hari lah. Dia memang tunggu nak salam untuk imam. Kan? Ada hak jenis kaki macam ni. Dah ramai. Jadi kena ada 6 polis jaga. Jadi dia jalan nak pergi tempat imam tu, dia tak ikut 3 orang. Belah kanan, belah kiri 3 orang ikut. Siapa tu tuan tangan, bertolak orang. Bertolak orang. Tak ada pun dia salah. Polis salah. Dia ni kata aku nak jalan tu. Imam bukan dengar. Ha, cakap jalan tak mau dia tolak jalan tu. Dia jalan. Sampai ke imam di depan. Dia kerja dia apa? Jadi imam tu je. Kan? Di sampai dengar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bunyi tutup mikrofon. Tutuplah. Tutup. Nah. Tengok lagi bangkit keluar. Eskor pula. Eskor pula. Tujuan dia apa? Bukan mengada-ngada. Tadi kata mengada sampai dengan eskor sampai 6 orang. Orang nak kata dengan mulut bukan banyak insurans. Dia nak kata you pun suka dia lah dia nak kata apa. Kan kawan tu ada sebab dia. Tapi kawan nak kata ni mengajar. Dia kata 6 orang polis ni ada jaga perasan. Tapi soalnya apa itu keselamatan dia? Sayyidina Umar Al-Khattab nak jadi imam kawan medika. Umar Al-Khattab tuan-tuan bukan sudai. Umar Al-Khattab tak payah perisah lah dia siapa pun nak ada kawan lompat dia di belakang. Nah, bagi sejarah telah membuktikan benda ni ada jadi. Jadi maka wajar satu tindakan apa nama prevention dan buat jaga imam dari pemerintah itu. Tentang dia bukan sebarang orang. Dia bukan setakat PhD dalam bidang agama. Bahkan hafal Quran. Bahkan hadis ingat tak tahu berapa puluh ribu hadis. Tak ada apa ingat ni. Ni yang kata imam-imam masjid Al-Haram ni. Hebat dia panggil tuan-tuan. Masuk dalam YouTube. Masuk YouTube saja type dia nama. Lepas saja nak tengok. Dia keluar muka yang kata Al-Asashi. Ni ketua imam dia panggil. Keluar muka Syekh Nishari. Keluar muka Sudai. Keluar muka Said Al-Ghamidi. Keluar tengok ayah muka. Ya Allah, jernih dengan janggut dia. Cantik ni dengan apa ni. Tentang macam itu. Tengok kadang-kadang dia baca Quran. Bacaan tarkil dia. Berdiri dengan jubah dia. Dengan buah sobat di kepala tu. Dia baca Quran tarkil. Sedap. Sedap. Sebab bacaan itu bukan pasal dia Arab saja. Bacaan itu mai dia berkata orang yang bersih hati. Dia keluar macam tu. Maka macam ni punya orang wajar. Bukan 6 orang jaga dia. Patut 60 orang jaga dia. Bukan senang nak jadi macam dia. Bukan senang. Ahli polis-polis ni lepas tunggu sampai apa tadi mereka pula semayang. Bukan saja semayang waktu biasa ni. Cerah jemaat boleh berbuat macam tu. Pasal apa? Pasal ni benda yang macam kita baca ni keadaan lebih teruk. Syiddatul qaum, keadaan perang. Dalam keadaan biasa pun langkah hazar. Dia kata hazar. Ha-ghal-roh. Hazar. Maksudnya apa? Berhati-hati supaya jangan benda buruk berlaku. Ha? Ada satu langkah prevention kena ada di situ. Kemudian firman Allah, وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan hendaklah mengambil hazar. Kita sebut hazar dia main. Perkataan hazar dalam Quran. وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ. حِذْرَهُمْ وَحَذَرَهُمْ. Hazar ni maksud dia apa? Hati-hati. Careful. Sebelum benda tu jadi, kita kena andaikan. Kalau macam ni jadi macam mana? Kita kena ada satu plan B. Dan macam masjid ni tak ada, dia blackout tau ni. Tandang KNB depan main dengan tangga api sana. Itu semua langkah-langkah apa dia panggil? Langkah-langkah plan B. Kan? Kita bersyuk. Kalau berat kata blackout, tu imam main pijit dari tepi saya dulu, saya pun susah. Dia kata awak tu imam. Dah lah dia main nak malam ni pula tu jadi duduk wabak, kita lagi sabut. Tak ada, tu imam pun relax. Ya? KNB jalan. Tadi tak tahu KMB kan, LLM kan, TEB lah apa kan. Tadi tak rap kata masuk di tanggung. Macam yang naik dia apa orang walaupun tak nyala, tak apa angkat tangga keluar pelan-pelan. Apa akan dapat timbul belakang kita tak tahu. Pang kata jalan balik. Itu plan B. Jadi dia ada langkah-langkah macam ni. Ada semua tempat dia standby dengan satu genset. Pang kata blackout semua. Bunyi dulu tak ada dalam ruru itu mikrofon boleh pakai, lampu menyala satu cukup, boleh jalan. Tak ada cuti pula kita orang ni. Kan? Jadi ini Islam ajak. Islam ajak benar ni supaya kita sentiasa ada satu andaian. Kalau jadi macam ni kita nak buat macam mana? Kalau jadi macam ni nak buat macam mana? Jadi bila jadi kita tak tenggelam puncak. Kita tahu cara macam mana nak tetap keadaan yang berlaku tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka firman Allah, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan hendaklah mengambil satu langkah berhati-hati dan berjaga-jaga mereka itu dan senjata mereka itu jaga. Walaupun duduk sembahyang, senjata pegang, Quran jaga. Pasal apa? Langkah berhati-hati. If anything happen, senjata itu ada di tangan. Kalau masa sembahyang, senjata pakai pisau satu tempat semua. Jadi apa-apa, habis tempera semua. So, Quran kata apa? Pegang senjata pasal sembahyang. Selain daripada satu pasukan untuk jaga keliling, satu pasukan semayang. Selain daripada tu, hadus semayang pun pegang senjata. Tentang apa? Macam mana Quran ajak orang Islam supaya sentiasa berhati-hati. Sehinggalah selesai sembahyang. Dan sungguh telah mengerjakan Nabi SAW yang demikian itu dengan tempat yang bernama Baqanunah ini. Nabi buat macam yang Quran cerita. Nabi jadi imam, satu pasukan sembahyang, satu pasukan jaga. Hak jaga dan hadis sembahyang pegang senjata. Bila pasukan yang pertama ni habis satu rakaat, mereka bangkit. Masuk kumpulan hadis jaga pula di sembahyang di belakang Nabi. Sama juga dalam keadaan pegang senjata. Sampailah Nabi bagi salam rakaat kedua, dia pun bagi salam, Nabi dua rakaat. Sedangkan mereka ni satu rakaat saja. Dua dan satu itu juga termasuk di dalam fasar yang ayat Quran nak cerita pada malam ini. Firman Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَنْتِعَتِكُمْ. Tentu tengok apa Quran kata. Dia kata, dan telah bercerita-cerita oleh segala orang kafir. Dan telah bercita-cita oleh segala orang kafir bahawa kamu lalai dengan senjata dan harta benda kamu. Ya. Musuh ni sentiasa tunggu saat kita terlalu. Kita terlalai lah. Senjata kita tak lebih kurang. Masa tu lah nak kena. Macam rumah kita lah tuan-tuan. Rumah kita ni ada dengan alarm sistem, dengan apa semua. Setiap malam nak tidur kita on alarm sistem. Malam kita tak on, dia malam tu hujung itu. Jadi hujung. Pasti apa? Terlalai. Bila pencuri masuk, orang kata, ustaz rumah bukan ada alam kita. Ada, saya terlupa pasal. Orang buat. Pasti apa? Terlalai. Ayat tadi ni. Wadzal ladzina kafaru law taghfuluna. Taghfulun tu maksud apa tuan-tuan? Taghfulun daripada perkataan ghaflah. Taghfulun daripada perkataan ghaflah. Yang orang Pinang juga ada kata. Dia kata dia ni berkata ghaflah jinggah punya kaki. Ghaflah tu bahasa Arab tuan-tuan. Quran kata wadzal ladzina kafaru law taghfulun. Jika ghaflah, jika lalai mereka itu, apa jadi? Musuh akan melihat aslihatakum, senjata kamu, wa amti'atakum, dan harta benda kamu. Musuh tak lalai, kita yang lalai. Orang kata pelanduk dengan cerah ni, apa dia kata? Pelanduk terlupa cerah, cerah tak lupa pelanduk. Itu maksudnya, itu maksudnya. Kita ni selalu balik, musuh tak pernah balik. Musuh tak pernah tadi. Masa kita terlalu terlalai, masa itulah kita kena hentak. Nah, Quran dah beritahu benda ni tuan-tuan. Firman Allah, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Maka timpa mereka itu atas kamu sekali timpa. Maksudnya apa? Attack mereka ketika kita lalai itu dengan sekali attack. Waktu kita terlalai itu, waktu itu kena. Macam orang luar kita di Kuala Lumpur. Dia tu abang kata, saya tu pulang Kuala Lumpur Penang, Kuala Lumpur Penang ni. Terlelak pun berapa kali. Tapi ustaz dia kata satu, dia kata terlelak-terlelak tapi tangan tu kona je. Main tang kona tu, terlelak tapi kona juga. Allah Ta'ala tolongnya. Ada? Terlelak. Tang kona tu terlelak tapi tangan ni kona. Oh, mui cantik. Jaga balik dekat tu, jaga-jaga tengok tu. Terkejut. Terkejut tu celak balik elok. Celak balik elok. Ketak. Bubuk kan. Allah Ta'ala tolong. Sekali boleh lah. Sekali boleh lah. Tapi tiap-tiap kali kona nak buat benda lah. Dia pojok pergi dalam gong. Kan? Sekali boleh lah Tuhan tolong. Sampai tiap-tiap kali tak boleh lah. Kan? Ini cerita dia. One second terlelak. Masa tu kena. One second dia. Terlelak. Masa tu kena. Dia buat kereta. Nek ramai ni. 4-5 orang nak naik gaji. Tembang-tembang-tembang seronok sampai berhabis belakang. Depan kena. Masa berhabis tu. Depan berhabis. Oh belakang. Nampak tak? Maksud dia apa? Islam kata tak mau lalai. Setiap saat, setiap waktu, setiap ketika orang Islam tidak boleh ghaflah. Tidak boleh lalai. Pasal apa? فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدًا. Maka attack oleh musuh atas kamu. Sekali attack. Maka inilah ilah sebab mengapa disuruh semayang pun pegang senjata. Jadi tak? Supaya tak lalai. Tak lalai. Begitulah Islam. Wala junaha alaikum in kana bikum adan min matar aw kuntum marda aw tad'u aslihatakum. Dan tiada mengapa adik kamu jika ada dengan kamu itu penyakit, yakni seperti hujan, ataupun ada kamu itu di dalam sakit, bahawa kamu letak senjata kamu dan kamu tiada pegang. Kalau sekiranya keadaan yang memaksa dia tak boleh pegang senjata, tangan sakit ke apa ke, yang sekira-kira kalau pegang memudaratkan dia, itu tak apa, kit-kit macam tu. Ataupun ada sebab-sebab yang menasabah, boleh dia letak senjata. Tapi dalam keadaan biasa, Quran suruh semayang dalam keadaan pegang senjata. Wa khudhu hidrakum, dan ambil olehmu akan peliharaan kamu. Maksudnya ambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga tu daripada seru kamu barang yang sekuasa-kuasa kamu. Tuan-tuan tengok ni perkataan hazar yang kita sebut tadi. Berapa kali dah Tuhan sebut ni? Dalam berapa ayat ni, dalam berapa kali Tuhan sebut ni? Perkataan hizrahum, hizrahum. Berapa kali sebut? Nak habang kata suruh hati-hati. Orang Islam ni kena sentiasa hati-hati. Kita, tuan-tuan, kita terhadap orang akan ambil manfaat dekat kita. Dan macam isu kalimah Allah ni lah. Sama. Langkah hati-hati kena ambil. Langkah hati-hati kena ambil. So, kita tak tahu apa tujuan dia. Setelah sekian lama dia tak pernah pun kata Allah Tuhan dia, tiba-tiba hari ini nak minta perkataan Allah nak guna sebagai Tuhan dia. Apa muslihat di sebalik itu? Hati-hati tu gunanya. Hati-hati. Hati-hati. Takut dia ada satu muslihat yang tersembunyi. Takut. Sekali kita kata okey, esok tak boleh tahan. Pasal apa? Dia dapat kebenaran secara legal untuk nak guna. Mai satu tahap itu kita cari awak dia pakai macam ni, kita nak lawan dah tak boleh lah. Pasal dia ada satu kebenaran di sisi undang-undang untuk nak pakai. Maka dengan kerana tu, hati-hati itu kena ada. Maka wajar kita minta supaya benda ni ditangguhkan, bincang lagi detail balik. Perbincangan nak buat cara macam mana itu terpulang. Kalau ada pihak nak pergi bersemuka dengan mereka, nak bercakap hati ke hati dengan mereka, cakap baik-baik dengan mereka, kata Allah ini nama Lafzul Jalalah bagi orang Islam. Nama yang maha suci bagi orang Islam. Hampa minta nak pakai ni tujuan apa? Cakap depan-depan. Cakap depan-depan. Tolong. Siapa pun tak suka agama dia kena kacau. Kami tak suka orang kacau agama Islam. Kami pun tak ada ingat nak kacau agama lain. Masing-masing agama berjalan ikut masing-masing punya cara. Jangan usik hang tu. Ha? Islam tak suruh kita pergi attack gereja. Islam tak suruh kita pergi attack tokong dan sebagainya. Itu rumah ibadat dia. Bahkan dalam perang pun kita tak boleh pergi attack. Apatah lagi dalam keadaan aman. Tak boleh. Tapi minta faham daripada dia. Ini nama yang menunjukkan kemuliaan Tuhan kami. Jangan abuse nama itu. Minta apa-apa. Cakap dia tu, kot-kot cakap tu mereka boleh beti, mereka boleh faham dan mereka boleh withdraw balik daripada tuntutan itu. Nah, kalau kita biar, kita tak tahu apa muslihat. Takut-takut ada muslihat di sebalik itu. Ini benda Islam suruh hazar. Ini perkataan yang kita ada jumpa ni. Hazar. Dia suruh kita hati-hati dengan benda ni. Jangan sampai kita terpedaya berkali-kali. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa khudhu hidrakum. Lagi sekali Tuhan sebut. Dan ambillah olehmu akan berhati-hati dan berjaga-jaga itu daripada seteru kamu sekuasa-kuasa kamu. Sedaya upaya hati-hati dengan mereka ini. Inna Allah a'adda lil kafirina azaban mu'ina. Bahawasanya Allah Ta'ala telah sedia bagi segala kafir itu azab yang sangat hina. Mereka ikut mana pun, kalau mereka tak memucap ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, maka mereka itu kepercayaan kita. Itu kepercayaan kita. Kita stick kepada kepercayaan kita. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus shalah, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila selesai kamu akan sembahyang, maka hendaklah kamu sebut akan Allah banyak-banyak. Sama ada ketika berdiri atau duduk ataupun berbaring di atas lambung kamu, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Islam, tuan-tuan. Islam. Islam ni dia macam tu. Dalam perang pun kena sembahyang. Sembahyang tu ingat Allah. Sudah sembahyang pun terus ingat kepada Allah. Makna dia at any time kita kena ingat Allah. Supaya kita terpelihara. Kita terpelihara. Bila kita dilamata pun, kita tahu Allah duduk tengok kita. Allah nampak kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita kena terpelihara diri kita. Orang yang lupa Allah, dia boleh buat syarikat. Dia terlupa kata Allah nampak dia. Dia pergi buat benda tanah. Dia terlupa kata Allah perhati dia. Dia pergi buat benda tanah. Dia lupa kata Allah tahu apa yang ada dalam isi hati dia. Maka dia beringat benda-benda tanah. Tapi bila dia tahu Allah sentiasa aduk perhati dia, dia akan jaga daripada terlibat dengan benda-benda salah. Pada berdiri, duduk, semua kena ingat Allah. Fa'idhat ma'antum. Fa'idhat ma'antum. Fa'idhat ma'antum. Fa'atimus salah. Maka apabila aman kamu, maka diri olehmu akan sembahyang dengan segala hukumnya. Apabila keadaan dah jadi aman, sembahyang macam biasa. Tadi sembahyang ketika perang aja. Tak mau waktu aman pun duduk buat satu rekaan juga tak boleh. Kan? Dah aman dah pun satu pun kita nak. Katanya sembahyang apa? Dia kata witir atau witir okey. Witir okey. Kalau dia kata Aisyah, Aisyah satu saja. Dan dia kata kalau aku nak pergi Kuala Lumpur. Tak boleh. Tak boleh. Islam memberi kelonggaran, tetapi Islam tidak melonggarkan kita sampai begitu sekali. Ha? Kadang-kadang dia, itu sebab Islam. Dalam Islam, kalau ikut mazhab Hanbali, mazhab Hanbali dia tidak boleh qiyas dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah tidak boleh qiyas. Ibadah mesti ada nafs. Tidak boleh qiyas dalam hal ibadah. Sebab ibadah ditentukan oleh Allah. Tak boleh qiyas. Apa saya takut ada orang salah guna qiyas. Dia dalam paper ni dia ada satu, dia panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas tak betul. Dia pergi qiyas tapi tak betul qiyas tu. Qiyas tu tak diterima oleh syarak. Maka hati-hati dengan qiyas ni. Bukan sebarang benda kita boleh qiyas. Firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan bahawasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang mukmin itu fardu yang ada waktu dia. Ini yang orang bergantung apa? Jam apa di masjid, kadang-kadang dia tulis khat. Tulisan tulis, ada ayat dia, ayat popular. Inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya yang kata sembahyang itu ke atas orang yang beriman itu wajib buat pada waktu dia. Dia ada waktu dia. Sama macam haji. Haji dia dalam musim dia. Kita pergi apa nama bulan Rejab nak pergi buat haji tak boleh. Tak boleh. Tengok-tengok seorang-seorang kita duduk ukuf di Arafah. Bulan Rejab. Pergi duduk ukuf di padang Arafah seorang-seorang. Tengok dengan kain ihram dengan apa. Duduk dengan tu kasi ayam di muka seorang-seorang tu. Tu siapa di Saudi tangkap pun dan dia tak balik lah Malaysia ni. Tak sempat dia pergi buat haji bulan Rejab. Tak boleh. Haji dia ada. Dia ada waktu dia. Dia ada waktu dia. Demikian juga sembahyang. Demikian juga puasa. Dia ada waktu dia. Tapi doa apa saya, Ustaz, dia kata saya lalui saya puasa malam pula. Itu, kan? Puasa malam. Dan saya macam ni, Ustaz, saya siang kita puasa berapa jam. Saya pun ambil jam sama juga, tapi malam. Wih, ni yang lebih mana buat ni? Ada dia ni pun mujur saya buat dia. Aku tak buat mazuk. Oh, kacau dia. Ugama tak boleh lagi. Ugama mesti ikut nafs. Ikut nafs. Tak boleh ikut otak kita. Ikut otak kita, kita boleh buat macam-macam benda pelik dalam dunia. Kita boleh buat. Ha? Baik. Maka, dia ada ditakdir daripada dia. Semayang tidak boleh sengaja takdir. Tak boleh. Dia ada tanda, dia ada waktu dia. Mesti turun dia. Mesti buat pada time itu. Nah, wallahualam. Lepas ni dia tahu. Dan turun, tak kala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu taifah pada ikut Abu Sufyan. Ayat yang akan datang ni dia turun dengan sebab apa? Sebab Nabi suruh satu kumpulan sahabat dia. Suruh follow Abu Sufyan. Benda ni berlaku selepas perang Uhud. Lepas perang Uhud, tentang perang Uhud jadi macam mana, kacau bila. Perang Uhud ni kacau bila. Nabi bagi arahan sebahagian sahabat, tak patuh. Nabi kata, apa jadi pun jangan turun daripada bukit ni. Sebahagian sahabat diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tahan tengok harta rampasan yang luar dari bawah ni. Nak turun. Satu pihak kata jangan, Nabi dah pesan jangan turun. Tapi pihak yang tak boleh, nak pergi ambil harta rampasan tu, turun pergi ambil. Masa tu Khalid Al-Walid dia belum Islam lagi, dia pimpinan tentera musuh. Dia take over bukit yang strategik ni. Habis sahabat mati di bawah tu. Mati habis semua di bawah tu. Tinggal sikit saja yang selamat. Ingat, benda tu berlaku di dalam perang Uhud. Jadi ramai orang Islam cedera pada masa tu. Balik daripada perang Uhud dalam keadaan cedera banyak ni, Nabi bagi satu arahan tambahan kepada mereka. Nabi suruh sebahagian daripada tentera yang balik perang Uhud ni suruh follow Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum Islam. Suruh follow Abu Sufyan. Ha, ayat yang akan datang ni nak cerita sahabat yang Nabi suruh ikut Abu Sufyan ni bagi minta excuse daripada Nabi. Dia faham dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, kami ni baru balik perang ni. Penat satu ni, luka cedera ni lagi satu, lagi nak kena pergi buat lagi kah? Ada manusia tuan, manusia. Ada sedikit suara tubuh ni, maka turun ayat. Allah datang lepas main ayat ni dekat Nabi, Nabi baca ayat ni. Apa dia? Allah kata, kalau hampa rasa hampa teruk, musuh pun teruk. Kalau hampa kata hampa cedera, musuh pun cedera. Tapi beza hampa dengan musuh ni apa dia? Musuh mati kata. Tapi hampa mati, keampunan Allah dan syurga di tunggu hampa. Itu beza hampa dengan musuh. Hampa nak cakap macam penat, musuh pun penat. Hampa perang tadi, hampa bukan lawan dengan bukit, hampa lawan dengan depa. Kalau hampa penat, depa pun penat. Kalau hampa luka, depa pun luka. Beza hampa dengan depa ni satu aja, apa dia? Depa kalau takdir kata mati, mati kata. Tapi hampa kalau takdir kata mati, syurga ni nanti apa? Turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, tak ada baca kuat balik, yang kata sahabat ni. Depa ni tak gaduh kena Tungkat Ali, tak gaduh kena Kopi Lahat, apa tak gaduh. Ayat Quran cukup untuk bagi tenaga kat depa. Ayat Quran ni, Nabi baca-baca ayat ni, dia jadi popai balik perempuan ni. Jadi popai balik, pakak kuat balik buat apa yang Nabi suruh. Ini ayat yang akan datang dan main cerita macam ni. Kemudian pula seterusnya dalam dalam ayat yang berikutnya pula dia nak cerita tentang apa nama Nabi SAW tidak dibenarkan memekak apabila aduan sampai dekat dia. Nabi tak boleh memekak, sebaliknya Nabi mesti berlaku adil. Walaupun dia Nabi, walaupun Nabi ini seorang Nabi, tapi Nabi tetap manusia. Pernah berlaku kepada Nabi SAW orang main mengadu. Orang main mengadu dekat Nabi. Nabi dengar aduan dan Nabi nak jatuh satu keputusan. Nabi kata dulu. Nabi kata, innama ana bashar. Sesungguhnya aku manusia. Sopan kau dulu. Kalau antara dua orang yang main mengadu dekat aku ni, seorang cakap pandai, maka aku terpengaruh dengan cakap dia. Maka aku menjatuhkan satu keputusan yang memihak kepada cakap pandai ni. Sedangkan dia sebenarnya tak betul. Pihak yang betul ini cakap tak pandai. Maka dia nampak, dia kelihatan bersalah. Nabi kata, kalau aku jatuh keputusan betul kepada orang yang salah, sesungguhnya aku telah memotong satu potongan api neraka untuk dia. Kalau dia ambil keputusan itu, dia mengambil ketulan api neraka. Kalau dia menolak keputusan itu, dia selamat daripada api neraka. Nabi lapik macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kan? Orang main cerita kat kita ni kadang-kadang dia goreng ni tuan-tuan. Allahuakbar. Kita percaya dia kata tu kerana pandainya dia mengayat bahasa orang ni. Dia pandai mengayat tu. Kita dengar tu, kita percaya ke dia. Walhal dia bohong. Dalam ayat yang akan datang, berlaku kepada Nabi SAW. Berlaku kepada Nabi SAW satu orang yang mencuri. satu baju besi. Bila dia curi, berita dia curi ini dah tersebar. Dia pergi ambil baju itu, dia pergi lempar di tawar lain. Lepas itu dia guna adik-beradik dia, terus pergi jumpa Nabi. Pergi habak kata orang tu yang curi. Nak suruh Nabi jatuh hukum, kata orang tu curi. Sedangkan hak curinya dia. Dia pergi lempar depan rumah konjur. Nak tuduh kata orang tu curi. Benda ini berlaku. Dalam ayat yang akan datang, dia akan cerita betapa adanya golongan macam ini. Dan sedihlah Islam yang kan, cukup cantik. Ayat Quran baik, hadis Nabi baik, cukup cantik. Dia buat main dekat kita, dia buat main dengan ada satu kisah dia. Quran ada sebab nuzul dia. Hadis dia ada sebab urut dia. Yang apabila kita baca-baca, dia tak lari jauh dengan apa hadis jadi lari. Tak lari jauh. Watak yang sama tu ada zaman Nabi, watak tu juga ada lari. Watak jahat tetapi nak lempak jahat kepada orang lain. Maka orang yang tak salah tiba-tiba dituduh berkata. Dan bagaimana Islam menyelesaikan perkara-perkara ini? Quran ada menceritakan dia. Itulah lebih agama kita ni berbanding dengan agama ciptaan manusia lain. Agama kita agama sanawi, agama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti tidak ada salah, melainkan yang ada semua betul belaka. Nah, mudah-mudahan baik-baik. Cuma saya ada satu masalah dalam bulan depan kita punya kuliah ni. Kalau nak kira cuti sekolah raya Cina, bukanlah bermakna kita nak pergi mencinggir. Cuma saya takut kalau kita buat kuliah orang tak ada pada cuti. Cuti sekolah. Takut kalau tadi kita buat kuliah ramai tak ada. Anak-anak cuti pakat banding, pakat baru ya. Main-main tengok ada 17 orang. Cantik. Jadi saya tak tahu lagi kuliah bulan depan ada ke tak ada. Kita akan beritahu di Masjid di Lutong bulan depan insyaAllah. Nah, masa di Lutong pun kita nampak ada tak ada. Sementara kita nak pasang file, kita cross-check tengok orang ada ke tak ada. Dan tengok macam mana. Sebenarnya saya tu, takut saya pun tak ada macam tu. Kan? Kan? Jadi kuliah bulan depan belum tahu lagi. InsyaAllah panjang umur Allah bagi sihat tubuh badan, seorang ni dia jangan bagi habis tu. Dia duduk main dulu ni pun takut juga. Bagi ada sikit lagi, insyaAllah di Masjid Lutong kita harap ada tak ada kuliah di Taman Tahdur ni. Kita akan beritahu di sana insyaAllah. Jadi untuk sementara ni mudah-mudahan kuliah tu ada. Nah, kita tanggung dengan persediaan kapar dan surat Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والكافر المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا معقولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصولا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Thank you.